harapan ku rubah menjadi senang, agar tak mudah dikenal. Bergerak, bertempur, disunah pantang mundur. Tidak perlu dengan peluru terambu, cukup dengan pisau saku. Jadikan penyamaran, wajah tampan ku rubah menjadi seram, agar tak mudah dikenal. Bergerak, bertempur, di sulap pantang mundur, tidak perlu.